Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam syarah terhadap hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama seperti An-Nawawi rahimahullah. Jadi hadis arba'in, yaitu hadis-hadis yang berupa kawaid al-Islam, kaidah-kaidah Islam yang merupakan betul-betul jawami' al-kalim. Dan kita masih pada ucapan Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah terhadap hadis tentang masalah dunia. Izhad fi dunya yuhibbukallah wa izhad ma'indan nas yuhibbukan nas. Sampai pada ucapan beliau, kharraj al-hakim min hadithi Abdul Jabbar ibn Wahab qala anba'ana Sa'ad ibn Tariq an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa beliau berkata, ni'matul dar ad-dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdiya rabbah atau yurdiya rabbah. Sebaik-baik tempat adalah dunia, tapi tidak titik di situ. Tidak titik di situ. Sebaik-baik tempat adalah dunia bagi siapa yang mengambil daripadanya bekal untuk akhiratnya hingga Allah ridha kepadanya. Sebaik-baik dunia atau sebaik-baik tempat tinggal adalah dunia bagi siapa yang bisa mengambil dari dunia tersebut bekal untuk akhiratnya dan bisa menyebabkan Allah ridha. Artinya menggunakan dunia li akhiratihi. Sebaliknya, bi'satid dunya bi'satid dar liman saddathu an akhiratihi. Tetapi dunia itu menjadi bi'satid dar, menjadi sejelek-jelek tempat bagi siapa yang justru dunianya menghalangi dia dari akhiratnya. Wa qassarat bihi an ridha rabbih. Qassarat bihi artinya dia tidak berupaya untuk mengambilnya untuk akhiratnya. Qala, dikatakan oleh Imam Hakim sahihul isnad, wa kharraja al-Uqayli wa qala Abdul Jabbar ibn Wahab majhulun wa hadithuhu ghairu mahfuz. Tetapi dikatakan oleh Abdul Jabbar ibn Wahab, dikatakan oleh beliau bahwasanya Abdul Jabbar majhul, hadisnya tidak terjaga. وهذا الكلام يروى عن علي من قوله. Dan riwayat ini atau ucapan ini, lafaz ini diriwayatkan pula dari Ali dari ucapannya. Wa qala Ali kharrajahu Ibnu Abi Dunya, dikatakan oleh Ali bahwasanya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Innaha, kata beliau bisnadihi, tetapi seperti yang sebelumnya isnaduhu fihi nadhar, sanadnya masih perlu dikritik atau ada kritikan padanya. Anna Aliyan sami'a rajulan yasubbu dunya, bahwa Ali mendengar ada orang mencerca dunia. Mencerca dunia. Faqala innaha ladaru sidqin liman saddaqaha wa daru afiyatin liman fahima anha wa daru ghinan liman tazawwaja minha wa masjid ahabba'illah wa ahabba'illah wa muhbitu wahyihi wa musalla malaikatihi wa matjaru awliya'ih waqtasibu fiha ar-rahma aw waqtasabu fiha ar-rahma wa rabahu fiha al-jannah. Ketika ada orang yang mencerca dunia, dijawab, dan ini jawabannya sungguh jawaban hikmah. Kata Ali, ketahuilah bahwa dunia itu adalah kejujuran bagi siapa yang bersikap jujur di dalamnya. Daru afiyah, tempat yang afiyah, menyehatkan, menjadikan baik pada dirinya, bagi siapa yang paham kedudukannya dunia. Dan dunia menjadi tempat yang mencukupi bagi siapa yang mau berbekal untuk akhiratnya. Dunia ini tempat sujudnya kekasih-kekasih Allah, kecintaan-kecintaan Allah, para salihin, para nabi, para rasul, para siddiqin. Wa muhbit wahyi, dunia ini tempat turunnya wahyu Allah dari kitab-kitab terdahulu sampai kitab yang terakhir Al-Quran. Bumi min musalla malaikatih, bumi ini tempat salatnya para malaikat. Jangan dicerca dunia. Masih ingat hadis tentang tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kenapa salat fajr dikatakan masyhuda? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikah, malaikatun nahar wa malaikatul lail. Ada rombongan malaikat sif malam, ada sif siang. Sif malam sebelum kembali kepada Allah, maka pada fajr ikut salat jamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid. Sedangkan malaikat siang datangnya ketika fajar juga. Berarti sholat duhur itu hanya malaikat siang yang ikut. Sholat isya hanya malaikat malam yang ikut. Demikian pula maghrib. Tetapi subuh malaikat nahar wa malaikat al-lail dua-duanya hadir di sana. Maka lebih dipersaksikan. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Berarti bumi ini tempat sholatnya para malaikat. Masya Allah. Wa matjaru awliya'ih, dan bumi ini tempat dagangnya para wali-wali Allah SWT. Tijarah yang dimaksud tijaratan lan tabur, tijarah yang enggak akan rugi, yaitu mereka menggali dari dunia ini semua amalan saleh. Dengan apa yang dia punya, dengan kesempatan yang dia punya, dengan kehidupan yang dia punya, dengan tanah yang dia miliki, dengan bangunan yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, dengan kekuatannya, dengan kesehatan, dengan dunia yang dia punyai. Dia berdagang, berupaya untuk beramal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT sebanyak-banyaknya. Matjar, tempat tijarah. Iktasabu fiha rahmah wa rabihu fiha jannah. Mereka berupaya mencari rahmat Allah, dan mereka mengambil keuntungan berupa surga. Faman da yadummu dunya fad adhanat bifiraqiha. Maka siapa yang mencerca dunia, berarti dia telah mengumumkan perpisahan dengannya. Wanadat bi'aibiha, yang berarti dia menyerukan kelemahan dirinya. tidak bisa menjadikan bumi sebagai tempat ibadahnya, tidak bisa menjadikan bumi sebagai tempat perdagangan untuk mendapatkan surga dari Allah, tidak bisa menjadikan dunia sebagai tempat dia berbekal, enggak bisa. Siapa mencela dunia berarti dia menunjukkan kelemahannya, mengumumkan wa na'at nafsaha wa ahlaha, yang berarti dia mengumumkan pengumuman kematian, na'at dari kata na'i, pengumuman kematian terhadap dirinya dan penduduknya. Famatalat bibala'iha albala, maka akan layak dia mendapatkan bala dari bencana-bencana dunia. Wasyawwaqat bisururiha ila surur, fadammaha qawmun indan nadamah, wahamidaha akharun. Wasyawwaqat bisururiha ila surur, maka dunia ini akan menyebabkan seorang rindu atas kesenangan di dunia, rindu terhadap kesenangan di akhirat. Fadammaha qawmun indan nadamah, tetapi dicerca oleh satu kaum karena penyesalan, karena dia tidak bisa memanfaatkan dunia. Wahamidaha akharun, tapi yang lain memuji. Artinya orang yang mencela tadi seakan-akan mengumumkan bahwa saya tidak mendapatkan apa-apa dengan dunia. Berarti dia sudah mengumumkan kelemahan dirinya. Padahal dunia tempat berdagangnya para orang-orang saleh, tempat ibadahnya orang-orang saleh, tempat berbekalnya orang-orang yang ingin mendapatkan jannah, tempat mencari keridhaan. Dia bisa memanfaatkan semua yang ada di dunia untuk mencari keridhaan Allah. Berarti orang tadi yang mencerca dunia, berarti mencerca dirinya sendiri. Seperti yang di atas tadi, ketika ada orang yang berkata qabbahallahu dunya, sepertinya agak kelewat tadi ya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata qabbahallahu dunya, semoga Allah jelekkan dunia ini. Dunia menjawab, qalati dunya qabbahallahu a'sana li rabbih. Kata dunia, semoga dijelekkan orang yang paling bermaksiat di tempatku. Kata dunia. Artinya orang yang menentangnya, orang yang tidak bisa memanfaatkannya, itu yang jelek, bukan dunianya. Ada orang yang mendapatkan titipan amanah, padahal amanah uang sekian banyaknya, tumpuk-tumpuk. Dia taruh di bawah, dia injek-injek. Ada apa? Supaya saya menghinakan dunia. Yang kamu injek-injek itu, kau dipakai baik jadi baik, pakai jelek jadi jelek. Kamu pakai untuk mendapatkan akhirat, kamu dapat akhirat. Kamu pakai untuk dapat dunia dan kemaksiatan, kamu dapat dunia dan kemaksiatan. Enggak ada sunnahnya engkau menghinakan dengan cara seperti itu. Barakallahu fikum. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, sesungguhnya perkara dunia itu sesuatu alat, atau disilakan dalam sekian banyak hadis, kebun untuk kamu garap. Pohon-pohon amal soleh agar buahnya nanti dipetik di akhirat. Agar buahnya nanti dipetik di akhirat. Siapa yang menggarapnya dengan baik, hasilnya akan baik. Tetapi siapa yang menggarapnya dengan jelek, ya hasilnya pasti akan jelek. Kembali pada ucapan beliau dalam riwayat ini, ruya, paling tidak kalau ini hadisnya dhaif, paling tidak ini adalah kata-kata hikmah. Haddatathum fasadaku, wadakaratuhum fadakaru. Dunia ini mengajak bicara pada orang-orang ini, orang hidup, dan jujur. Fasadak, dan jujur. Atau mereka membenarkan, maksudnya home-nya kembali pada orang-orang saleh. Dunia memberitakan berita-berita. Coba kalian lihat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fantashiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang jelek, yang mendustakan agama. Kamu lihat, ini orang saleh, ini orang paleh. Apa akibatnya di dunia? Dunia memberitakan dan jujur, maka orang-orang saleh percaya padanya. Wah, ini berarti sedekah. Sedekahullah, Maha benar Allah taala. Yang menyatakan famduru fil fantashiru fil ardi famduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Wa dzakaratuhum fadzakaru. Mengingatkan, maka akhirnya mereka ingat. Dunia Allah takdirkan mengingatkan manusia. Si fulan meninggal, si fulan wafat. Bukankah itu peringatan? Di mana itu? Di dunia kita melihat yang demikian. Di jannah hidup terus-menerus. Di neraka juga terus-menerus. Dunia inilah darul ibtila. Dan kemudian di dalamnya terjadi perkara-perkara yang merupakan tazkir. Dzakaratuhum fadzakaru. Diingatkan oleh dunia, maka orang yang ingat itu orang yang bisa memanfaatkan dunia. Akan hilang satu persatu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Yang duduk di sini, yang duduk di situ, yang duduk di sana akan berkurang. Wa hadhihi tadhkirah. Tadhkir min Allah taala, dan itu diberitakan dengan kejadian-kejadian dunia. Fa ya ayyuhal mughtar bid dunya, maka wahai orang yang tertipu dengan dunia. Al mughtar bi ghururiha, orang yang tertipu dengan tipuan-tipuan dunia. Mata salamat ilaika dunya. Bal mata gharratka, kapan dunia menyerahkan dirinya kepadamu? Dan kapan dunia menipumu? Abi madaji'i abaika min as-sara, apakah dengan singgasana-singgasana bapakmu dari segala macam kekayaan yang diwariskan kepadamu? Ambi masari' ummahatik minal bala, atau dengan tempat pertikaian atau kebinasaan kakek nenekmu dari berbagai macam bencana. Kam qad qallabat bikaffaik wa maradat biyadaik tatlub lahu syifa. Jadi kenapa kau tertipu dengan tempat pembaringan bapak-bapakmu, atau bisa bermakna tempat dikuburnya bapak-bapakmu dalam tanah, karena tanah bisa bermakna tanah, bisa bermakna kekayaan. Kalau maknanya tanah berarti tempat berbaringnya bapakmu di dalam tanah yang menipumu, atau tempat meninggalnya ibumu dari bencana yang menimpanya. Berapa kali atau berapa banyak engkau bolak-balikkan tanganmu, dan berapa banyak engkau rawat dengan kedua tanganmu, tatlubu lahu syifa, engkau ingin menyembuhkan. Tanganmu berupaya, semua usahamu. Wa tas'alahu al-athibba, engkau tanyakan, engkau cari dokter-dokter. Falam tadhhar bihajatik, tetapi tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kesembuhan bapakmu, kesembuhan ibumu, tidak dapat. Ikhwan ibn a'azakullah, ini sindiran yang sangat tajam. Sebab biasanya orang tertipu dengan apa? Dengan kekayaan dunia. Bagaimana kau bisa tertipu dengan dunia? Apa tertipu dengan kematian bapakmu? Justru sebaliknya, kematian bapakmu dan kematian ibumu itu bukan harusnya bukan menipu kan? Harusnya mengingatkan kau pada akhirat. Yani kenapa kamu tertipu dengan dunia dengan berbagai macam kemegahannya? Kamu enggak lihat bagaimana ketika bapakmu tiba-tiba wafat dan ibumu tiba-tiba sakit, engkau berupaya segala macam pengen menyembuhkan dan enggak bisa, dan kemudian berujung dengan kematian mereka. Seharusnya dengan yang seperti ini seseorang ingat akhirat. Dunia dakaratuhu fadakaru. Dunia mengingatkan, harusnya mereka ingat. Walam tus'af bitalabatik, tidak bisa tertangani, enggak bisa disembuhkan dengan usahamu. Qad matalta laka ad-dunya bimasra'ihi wa masra'ika gadan. Dunia telah menghabarkan tempat binasanya tempat meninggalnya atau sebab meninggalnya orang tuamu, dan masra'ika ghadan, dan tempat wafatmu besok. Dunia sudah menghabarkan, ini lihat semua orang pasti akan mati. Kamu lihat satu persatu. Silakan. Silakan kamu berpikir, besok kamu yang akan mati. Antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Harusnya orang dengan dunia ingat akhirat. Kamu maghrur. Mereka yang tertipu, wahai orang yang tertipu, tertipu dengan apa? Yang tertipu dengan dunia, tertipu dengan apa? Dengan zukhrufal qaul atau dengan berbagai macam perhiasan dunia? Tidak melihat bagaimana meninggalnya bapakmu dan ibumu? Gak meninggal saudaranya, saudaramu atau kakakmu atau adikmu? Apakah kalian tidak melihat yang seperti itu? Wala yughni anka bukauk, enggak mencukupi kamu tangisanmu. Lain fa', enggak bermanfaat. Nangis enggak nangis tetap meninggal. Wala yadfa'uka ahibba'uk, dan enggak akan bermanfaat bagimu semua yang kau cintai. Enggak akan bisa bermanfaat, enggak bisa apa-apa. Fabayyana Amir al-Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu anna dunya la tudammu mutlaqan. Berarti dalam kata-kata ini, in sahha, kalau memang sahih, Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib menggambarkan bahwa dunia ini tidak tercela secara mutlak. Tidak dipuji secara mutlak. Tercela bagi siapa yang tidak bisa memanfaatkannya, tetapi dia menjadi kebaikan bagi siapa yang bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan akhirat. Wa inna tuhmadu bin nisbati ila man tazawwaja minha. Berarti dunia ini dipuji bagi siapa yang bisa mengambil daripadanya bekal untuk akhirat. Al-amal salihah, yaitu dengan amalan-amalan yang salihah. Wa anna fiha masajid al-anbiya, di dalamnya merupakan tempat-tempat sujud para nabi. Wa mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu. Wahiyya darut tijarah lil mu'minin, dan dunia ini adalah tempat berdagangnya orang mukmin untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Iktasabu fiha rahmah, dia bisa mendapatkan keuntungan rahmat dengan dunia. Warabbahu biha jannah, mereka bisa mendapatkan keuntungan surga. Fahiyya ni'mat dar liman kanat hadihi sifatuh. Berarti ini adalah sebaik-baik tempat bagi siapa yang sifatnya seperti itu. Bagi siapa yang sifatnya memanfaatkan dunia untuk akhirat. Berdagang di dunia untuk mendapatkan pahala dari Allah. Wa amma ma dzakara min annaha taghurru wa takhda'u. Adapun apa yang disebutkan bahwa dunia ini menipu, atau dunia ini membuat orang lalai, fainaha tunadi mimawa'idhiha, tetapi sesungguhnya dunia ini pun mengingatkan dengan nasihat-nasihat. Wa tansahu bi'ibariha, tansah menasihati bi'ibariha, ibrah, menasihati dengan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Lihat bagaimana kesudahan orang yang jelek, lihat bagaimana kesudahan orang yang baik. Wa tubdi'u yubaha bima turiya ahlaha min masari'i al-muhlika atau al-halka. Akan menampakkan aib-aibnya juga bagi siapa yang terlihat orang-orangnya apa yang menimpa mereka dari masra' al-halka, tempat binasa mereka. Berarti dunia, bagi siapa yang mengambil pelajaran, dunia menasihati. Tetapi bagi siapa yang tidak mengambil pelajaran, dunia menjadi sesuatu yang menipu. Kalimat menipu, barakallahu fikum, bisa bermakna tipuan yang direncanakan, karena memang orang itu jahat menipu, gitu. Itu dalam bahasa Arab. Tapi bisa bermakna orang itu tidak niat menipu, tetapi ada orang lain tertipu. Makanya jangan salah terjemah. Kalau menerjemahkan bukunya Syekh Al-Albani, la taqtaru biqaul Ibnu Hajar. Jangan tertipu dengan ucapan Ibnu Hajar. Jangan kamu kira bahwa Al-Albani mengatakan Ibnu Hajar penipu. Enggak. Tapi maknanya kesalahpahaman, su'ul faham. La taqtaru bihi, su'ul faham. Itu yang dimaksud tadi dunia. Dunia juga bukan menipu. Tetapi banyak yang tertipu dengan dunia. Barakallahu fikum. Dunia tidak menipu. Tetapi banyak yang tertipu dengan dunia karena melihatnya dengan sebelah mata. Melihat hanya dengan ainin wahid. Bahwa hadza masyaallah, kenikmatan, ini lazzah, ini hanya dari sisi itu. Lam nanzur, tidak melihat bagaimana dunia mengajarkan pada kamu orang yang hidup pasti akan mati. Lihat. Ini kan kejadian-kejadian itu memberi pelajaran. Lihat bagaimana kesudahan orang yang diazab oleh Allah Ta'ala. Lihat bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, lihat bagaimana kaum Fir'aun. Bagaimana? Di dunia itu semua kejadiannya. Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadhihi nasihah minad dunya. Ini bitaqdirillah subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan di dunia ini kejadian-kejadian sebagai ibrah. Sebagai ibrah. Fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka bagi siapa yang memang tidak bisa mengerti dan salah paham terhadap dunia, maka dia tertipu dengan dunia. Padahal dunia tamsah bi'ibariha. Wa taqallu bil ahwali min as-sihhati ila as-saqam. Dunia juga mengajarkan pada kita berganti-gantinya keadaan orang. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang sempit, kadang luas. Kadang senang, kadang sedih. Kadang suka, kadang duka. Itu dunia. Mengajarkan pada kita bahwa inilah dunia. Wa minasyabibati ilal haram. Dunia juga mengajarkan manusia dari kecil tambah besar, semakin dewasa, syabibah, syab. Sampai kemudian memutih. Syabbat lihahum wa syabbat sya'ruhum. Ilal haram, kemudian renta. Kemudian mati. Itu juga dunia mengajarkan kalau kita mau berpikir. Fa'tabiru ya ulil albab. Wa minal ghina ilal faqr. Demikian pula ada orang yang kaya kemudian menjadi miskin. Bangkrut, pailit. Wa minal izz ila dzul, demikian pula ada yang tadinya mulia menjadi orang yang termulia di negerinya, tiba-tiba jatuh terhina. Itu juga terjadi. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kejadian-kejadian dunia. Walakin muhibbaha qad asammat wa a'mahu hubbuha. Tetapi muhibbuha, muhibbud dunia, para pencinta-pencinta dunia, ad asammahu wa a'mahu. Telinganya jadi tuli, matanya jadi buta, karena hubbuha, karena cintanya pada dunia. Kalau cinta sudah melekat, mana? Paham selanjutnya. Artinya apa? Buta. Cintanya mengalahkan semua pikirannya, matanya, pendengarannya. Karena orang ini hubbud dunia, cinta dunia, maka tidak melihat. Orang muda itu pasti akan tua. Tidak melihat. Orang tua itu pasti akan renta dan kemudian mati. Gak melihat itu. Apakah kamu akan kaya terus? Bisa jadi akan jatuh pailit. Apakah kamu akan sehat terus? Bisa jadi sebentar lagi kau akan ambruk, jatuh sakit. Apakah engkau akan senang terus? Bisa jadi sebentar lagi ada musibah. Ini gak dipelajari. Buta, tuli. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Semua itu diajarkan pula oleh kejadian-kejadian di dunia ini. Tetapi sayang summun bukmun umyun. Fahum la yarji'un. Sayangnya mereka buta, tuli, bisu. Mereka gak bisa kembali. Gak terpikir. Lihatlah, na'udzubillah min dalik. Para pelacur-pelacur tua, ngapain dia? Tidak laku. Sudah renta, sudah jelek, sudah na'udzubillah min dalik. Tinggal ngerasakan bagaimana tersiksanya adab Allah dengan berbagai macam penyakit yang menghinakan. Gak dipikir oleh orang yang masih muda. Wah, saya cantik. Apakah cantik akan terus-menerus? Demikian pula para pezinanya. Merasa masih kuat. Sebentar lagi engkau sudah akan lumpuh. Akan sakit. Tetapi asammaha hubbud dunya. Asammaha hubbud dunya. Dia jadi tuli, jadi buta karena cinta dunia. La yasma nida'aha kama qil. Dia tidak mendengar panggilan-panggilannya sebagaimana dikatakan. Qad nadatid dunya ala anfasiha. Disebutkan di dalam syair tentang panggilan dunia. Dunia sungguhnya memanggil, tapi mereka tuli. Dunia juga menunjukkan, lihatlah, tapi mereka buta. Itu masalahnya. Qad nadatid dunya ala nafsiha. Law kana fil alami man yasma'u. Kama kam wasiqin bil umri aqniyatuhu wa jami'in badattu ma yajma'u. Dunia telah memanggil atas dirinya. Kalau saja di alam ini ada orang yang mau mendengar. Kalau saja di alam ini man yasma'u. Kamu wasiqin bil umri, siapa yang terlalu percaya dengan umur. Aqnaituhu. Aqnaituhu. Berapa banyak? Kacamatanya kurang tebal berarti. Berapa banyak orang yang terlalu percaya dengan umurnya, kata dunia, aku jadikan dia binasa. Aqnaitu fana. Aku jadikan dia fana. Ini panggilan dunia. Dunia memanggil dalam keadaan enggak ada yang mau dengar. Atau sedikit sekali yang mau dengar. Dunia memanggil kalau saja ada yang mau mendengar. Lihatlah, berapa banyak orang yang terlalu percaya dengan umurnya. Aku binasakan dia. Wa jami'in badatuhu ma yajma'u. Demikian pula orang yang mengumpulkan. Aku sebarkan, aku buyarkan semua yang dikumpulkan. Apakah tidak pernah melihat? Itu kan panggilan dunia. Orang yang terlalu percaya dengan umurnya tiba-tiba mati. Orang yang mengumpulkan, tiba-tiba hilang lenyap dengan kejadian-kejadian dunia. Aku panggil kalian. Dan aku kenalkan bahwa diriku yang namanya dunia ini adalah fana. Kullu man 'alaiha fan. Abqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu panggilan. Hanya saja asammahu wa 'amahu hubbud dunya. Hanya saja mereka jadi tuli dan buta karena cinta dunia. Tidak pernah melihat yang seperti ini. Qala Yahya ibn Mu'ad. Lau yasma'ul khala'iqu sawtan niyahati ala dunya fil ghaibi min alsinatil fana latasaqatat alqulubu minha huzna. Disebutkan dalam kitab Al-Hilyah oleh Abu Nu'aim, berkata Yahya ibn Mu'ad, kalau saja makhluk-makhluk itu mendengar suara rintihan atas dunia di dalam kegaiban dari lisan-lisan kehancuran. Ini bahasanya sangat tinggi, bahasa sastra. Kalau saja makhluk-makhluk ini mendengar jeritan terhadap dunia yang tidak terdengar, dunia gaib, jeritan itu. Tetapi lisannya adalah lisanul fana. Lisan kebinasaan, lisan kehancuran. Artinya kalau saja mau melihat, tuh si fulan meninggal. Yang ini hancur. Si fulan pailit. Yang di sana diadab. Yang ini kena tsunami. Kalau saja mau mendengar jeritan itu, latasaqatatil qulubu minhum huzna. Niscaya akan berjatuhan hati ini karena sedih. Wa qala ba'dul hukama, demikian pula orang-orang yang bijak berkata, ad-dunya amsalun tadribuhal ayyamu lil anam. Mereka berkata, dunia itu amsalun, dunia itu permisalan-permisalan. Tadribuha al ayyamu lil anami. Permisalan-permisalan yang diberikan oleh hari-hari untuk manusia. Hari ini ada pelajaran, besok ada pelajaran, besoknya ada pelajaran. Wa ilmu zamani la yahtaju ila turjuman. Dan yang namanya ilmu zaman tidak memerlukan terjemah. Bahasanya dipaham oleh seluruh manusia dari bangsa apapun dengan bahasa apapun. Masya Allah. Ilmu zaman la yahtaju ila turjuman. Wa bihubbi dunya summat asma'ul qulubi anil mawa'id. Dan dengan kecintaan pada dunia akan jadi tuli pendengaran-pendengaran hati dari sekian banyak nasihat. Tuli pendengaran-pendengaran hati dari sekian banyak nasihat. Wa ma ahassa as-sa'iqa law sya'ara al-khala'iq. Padahal sudah dianjurkan oleh sa'iq kalau saja khala'iq merasakan. Dianjurkan oleh yang menuntunnya kalau saja seluruh makhluk ini merasakan. Dikatakan dunia ini permisalan-permisalan yang dicontohkan. Lihat nih. Mau contoh yang mana? Contoh yang baik, bahagia. Lihat, mau orang yang mencari dunia, sengsara. Lihat bagaimana kesudahan orang yang menentang agama. Lihat, ini barakallahu fikum, pelajaran. Semuanya. Permisalan-permisalan yang dicontohkan. Dan ilmu zaman, ilmu yang diberikan oleh waktu-waktu ini, tidak perlu penerjemah. Kalau saja ilmu diajarkan oleh manusia, guru, pengajar, butuh terjemah. Dipaham oleh bangsa Arab, tidak dipaham oleh orang Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, orang Cina tidak paham. Tetapi bahasa-bahasa zaman akan dipaham oleh seluruh manusia. Dengan bahasa apapun. Sayangnya, sebagian jadi tuli dan buta, tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihat tadi. Panggilannya ada. Yang mendengarnya, yang tidak mau, yang tidak ada. Wa ahluz zuhdi fi fuduli dunya aqsam. Kembali kepada permasalahan zuhud. Mudah-mudahan masih ingat pembahasannya tentang zuhud. Ahli zuhud ini fi fuduli dunya aqsam. Ahli zuhud ini menghadapi dunia yang berlebih atau kelebihan dalam dunia itu ada berbagai macam golongan. Faminhum man yahsulu lahu. Di antaranya ada yang mendapatkan fuduli dunia tadi. Fayumsikuhu wa taqarrabi ila Allah. Mereka pakai untuk mendekatkan diri, mereka ambil, mereka pakai untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kama kana katsirun minas sahaba wa ghairihim, sebagaimana kebanyakan para sahabat dan lainnya. Mereka ambil fudul dunia, tapi mereka manfaatkan untuk fi sabilillah, untuk yataqarrab ila Allah. Qala Abu Sulaiman, kana Utsman wa Abdurrahman ibn Auf khazinaini min khazanallahi fi ardih. Sampai dikatakan oleh Abu Sulaiman bahwasanya Utsman ibn Affan dan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhuma, keduanya adalah perbendaharaan harta milik Allah untuk manusia. Adanya di tangan beliau berdua, tetapi itu Allah persiapkan untuk kaum muslimin. Berarti istilahnya dompetnya umat, dompet du'afa. Bukan dompet du'afanya mereka. Tetapi adanya di mereka. Tapi itu umat, Allah takdirkan demikian. Sehingga ketika paceklik, ketika mereka kelaparan, gandum tidak tumbuh, gagal panen ila akhirnya, datang Utsman dari luar kota dengan sekian banyak bahan makanan, gandum, terigu dan sebagainya. Maka pedagang-pedagang menyambutnya di pinggir kota. Kau akan jual berapa? Kau akan jual berapa? Mereka bersaing. Karena memang sedang mahal-mahalnya. Sekian, kata Utsman, ada yang lebih mahal dari itu. Kalau gitu sekian, sekian. Sampai puncaknya mereka gak berani lagi. Kata Utsman, masih ada yang lebih dari itu. Siapa lagi? Gak ada pedagang lain selain kami di sini. Siapa yang berani membayar lebih mahal? Allah SWT. Dia bagikan semuanya gratis untuk kaum muslimin. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tidak diambil kesempatan ketika harga sedang membumbung tinggi karena kekurangan, diambil kesempatan untuk mencekek. Tidak. Justru sebaliknya. Dibagikan kepada kaum muslimin. Maka dikatakan khazinaini min khazanillahi fi ardih. Perbendaharaan dari perbendaharaan Allah yang ada di muka bumi. Yunfiqani fi ta'atihi. Keduanya mengeluarkannya dalam taat pada Allah. Wa kanat mu'amalatuhama lillahi biqulubihima. Dan mu'amalah mereka untuk Allah dengan hati mereka. Siapa yang mau beli sumurur? Ma'unah. Utsman bin Affan membelinya. Ada pertikaian lagi di sana, siapa yang mau membelinya untuk kaum muslimin? Aku yang membelinya ya Rasulullah. Untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum jariyah. Kalau air itu terus mengalir, pahalanya terus mengalir. Masya Allah. Itu jenis pertama, mengambilnya dan memakainya. Taqarruban ilallah. Wa minhum man yukhrijuhu min yadihi. Ada yang tidak mau mengambilnya dan dikeluarkannya langsung. Ini berlebih. Diinfakkan keluar. Selesai. Wa la yumsikuhu. Tidak dipegang. Wa haula'i naw'an. Mereka ini ada dua jenis lagi di dalamnya. Minhum man yukhrijuhu ikhtiyaran wa tawa'iyah. Di antara mereka ada yang mengeluarkannya sebagai ikhtiyaran wa tawa'iyatan. Kesukarelaannya dan karena ingin mentaati Allah SWT. Wa minhum man yukhrijuhu wa nafsuhu ta'ba ikhrajuh. Walakin yujahiduha ala dhalik. Yang kedua, ada yang mengeluarkannya dari dirinya dalam keadaan hatinya berat, tapi dia paksa keluarkan. Yujahiduha, bersungguh-sungguh untuk mengeluarkannya. Faqad ukhtulifa fi ayyihima afdal. Kemudian dibahas yang tadi, yang pertama atau yang ini yang lebih afdal. Faqala Ibn Sammak wal Junaid al-awwal afdal. Kata Al-Junaid dan Ibn Sammak, yang pertama tadi lebih afdal. Dijaga, dikembangkan oleh dia, kemudian dijadikan untuk kaum muslimin. Lima dari tahakkuk nafsi bimakam sakhai wa zuhud. Karena dia mewujudkan pada dirinya kedudukan orang dermawan dan sekaligus orang zuhud. Mereka disebut kaya di dunia, tetapi dia zuhud. Mengapa? Karena kekayaannya untuk kaum muslimin dan mudah untuk memberikannya pada kaum muslimin dan mereka dalam keadaan tidak tamak terhadap dunia. Wa qala Ibnu Atha ats-tsani afdal. Sedangkan Ibnu Atha berkata yang kedua lebih afdal. Harta itu cuma lewat saja, sudah enggak dipegang. Lianna lahu amalan wa mujahadah. Karena dia bersungguh-sungguh untuk melawan keinginannya. Karena fitrahnya seseorang pasti ingin dunia. Tapi dia kalahkan keinginan terhadap dunia dan diserahkan pada orang lain. Wa fi kalamil Imam Ahmad ma yadullu alaihi aidha. Imam Ahmad juga ucapannya menunjukkan hal tersebut. Wa minhum man lam yahsul lahu syai'un minal fudul. Ada yang ketiga. Di antara mereka, ada yang tidak mendapatkan sama sekali kelebihan dunia. Wa huwa zahidun fi tahsilihi. Mengapa? Karena orang ketiga ini zahidun fi tahsilihi. Enggan untuk mencarinya. Enggak nyari dunia. Imama qudratihi. Bisa jadi tidak semangat mencarinya dalam keadaan mampu, padahal dia bisa. Atau enggan mencarinya karena memang dia tidak mampu. Ada dua. Wal awwal afdal min hadza. Yang pertama lebih bagus, lebih afdal daripada yang kedua. Kalau kedua memang tidak mampu. Artinya enggak ada juhudnya, enggak ada sungguh-sungguhan usaha. Tapi yang pertama, dia mampu, tapi dia tahan. Dia enggak peduli, saya enggak mau cari dunia. Saya mau belajar, mau talabul ilm, saya mau cari ini, itu ilahir. Walihada qala kathir minas salaf, oleh karena itu kebanyakan para salaf berkata, inna Umar ibn Abdul Aziz kana azhad min Uwais wa nahwe. Para ulama berkata, dari para salaf, bahwa Umar ibn Abdul Aziz itu lebih zuhud daripada Uwais. Uwais al-Qarni memang dari asalnya miskin. Zuhud. Tetapi Umar ibn Abdul Aziz mampu. Dia anaknya turunan khalifah. Mendapatkan kekayaan, mendapatkan ini, mendapatkan. Tapi dia kembalikan semuanya ke Baitul Mal. Ini lebih tinggi nilainya daripada yang memang tidak punya. Asal-muasalnya memang tidak punya. Dia punya, tapi dia tolak dunia. Bahkan apa yang ada dalam istrinya, maksudnya apa yang ada di perhiasan istrinya, itu pun ditawarkan padanya agar dikembalikannya kepada Baitul Mal, berlian yang ada di kalung istrinya kembalikan. Wa kadza qala Abu Sulaiman, demikian pula qala Abu Sulaiman. Wa kana Malik ibn Dinar yaqulu annasu yaquluna Malik Zahid innama Zahid Umar bin Abdul Aziz. Kata Malik ibn Dinar, orang-orang berkata Malik Zahid, Malik Zuhud, sungguh yang namanya Zuhud itu Umar bin Abdul Aziz. Apa maksudnya? Beliau memang fakir dan beliau sabari kefakirannya. Beliau menjalani dengan sabar. Walaupun itu jenis zuhud, tetapi kata beliau yang namanya zuhud yang hakiki itu Umar bin Abdul Aziz. Dia punya, dia mampu, dia kaya, semuanya diberikan untuk Allah Taala. Itu yang sesungguhnya zuhud. Berbeda orang yang memang aslinya fakir dengan orang yang dalam keadaan kaya kemudian dia serahkan semuanya untuk kaum muslimin. Demikian pula berbeda antara orang yang memang tidak mampu sehingga tidak berusaha dengan orang yang mampu tetapi dia tidak mau kaya. Saya cukup segini, mau apa lagi? Kalau sudah mencukupi dirinya, dia merasa cukup sudah. Jadi bukan berarti tidak mencari dunia, artinya dia cukup dengan apa adanya. Waqad ikhtalafa al-ulama ayyuma afdal. Dan telah berselisih para ulama jenis yang mana yang paling afdal. Man talaba ad-dunya min al-halal liyahsul rahimahu rahmahu yuqaddim minha li nafsihi. Mana yang paling afdal? Apakah yang mencari dunia dengan yang halal untuk liyasil rahimahu, untuk menyambung silaturahmi, liyasil rahimahu wa yuqaddim minha li nafsihi, dan dia pakai untuk dirinya. Amman tarakaha falam yatlubha bil kulliyah, atau siapa yang tidak mencarinya. Farajjahat ta'ifatun man tarakaha wa janabaha. Sebagian kelompok merajihkan yang meninggalkannya dan mengesampingkannya. Minhum al-Hasan wa ghairuh. Di antaranya al-Hasan dan lainnya. Warajjahat ta'ifatun min man talabaha ala dalikal wajh. Tetapi sebagian yang lain merajihkan yang mencari dunia dengan yang halal dengan sisi tadi. Minhum al-Nukha'i wa ghairuhu. Waruya anil Hasan anhu nahuhu. Dilihatkan pun dari Hasan seperti itu. Kemarin siapa? Yang rajih. Yang bertemu dengan Zayyad. Ibn Hajar kan? Ibn Hajar. Azahidun fi dunya biqulubihim lahum mulahid wa musyahid yashhadunaha. Para zahidun terhadap dunia, tapi dengan hati-hati mereka, itu akan terlihat. Lahum mulahidun wa musyahidun yashhadunaha. Ada orang-orang yang menyaksikan, ada yang perhatikan. Artinya terlihat. Tidak dilihat dari kaya atau miskinnya. Tapi lihat, zuhud atau tidaknya bisa terlihat. Faminhum man yashad kathratat ta'abi bis-sa'i fi tahsiliha. Fahuwa yazhadu fiha qasdan lirahati nafsih. Di antara mereka, ada yang menyaksikan banyaknya kelelahan dan kesusahan di dalam mendapatkannya. Ternyata huwa yazhad fiha qasdan lirahati nafsih. Tapi dia zuhud terhadapnya qasdan lirahati nafsih. Karena mencari ketentraman jiwanya. Dia capek. Lelah. Orang bekerja capek. Tapi ketika mengeluarkan tidak eman. Mengapa? Karena hatinya lebih tenteram, lebih senang kalau dia dalam keadaan bisa beramal dengan amalan yang saleh. Berarti dia zuhud. Yazhad. Qala al-Hasan az-zuhud fi dunya yurihu al-qalb wal badan. Zuhud di dalam dunia ini akan menenteramkan hati dan mengistirahatkan badan sekaligus. Mengapa? Hati sudah dibahas tadi. Dengan dia beramal saleh, hatinya tenang tenteram. Yang kedua, badannya juga rohah. karena enggak ngoyo. Tahu ngoyo ya? Kayaknya sebagian enggak paham. Jadi enggak memaksakan diri. Ya sudah waktunya sholat, ya sholat. Waktunya pengajiannya libur, tutup tokonya. Enggak terlalu ambisi. Ah, itu ambisi ketemu. Iya, bahasanya pas ambisi. Enggak terlalu ambisi. Badannya roha, hatinya juga roha. Badannya tentram, hatinya tentram. Tapi sebaliknya ahli dunia, kasihan. Badannya lelah, hampir enggak istirahat. Hatinya juga sempit. Merasa kurang, enggak pernah merasa puas. Jazakumullah. Atas bihadal qadr, barakallahu fikum. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.